Buat lo yang lagi dengerin ini, gue Arif. Gue mau share cerita seru saat dapet invitation party. Pas gue datang dan masuk ke dalam sana, hah? Emang boleh seboring ini? Padahal banyak orang, tapi semuanya cuma bengong dan pada diam. Langsung aja gue pakai event Man to Irma Spray Cologne. Semuanya mencium wangi Evenman dan crowd jadi pecah. Karena Evenman Twin Mask Spray Cologne ada antibakterial plus fight odor, wanginya itu phenomenal and bring the good vibes. Semuanya langsung dancing, happy, dan jadi pengen deket sama gue. Try it now, Evenman Twin Mask Spray Cologne, bring the good vibes.